amiran lahum, mudabbiran lahum, mutasarrifan bihim. Ya. Dia yang bisa mengaturnya, yang menguasainya. Namun ternyata fal aqilu yanzuru ila al haqa'iq la ila al zahir. Orang-orang yang memiliki akal tentunya melihat secara hakikatnya seperti apa, tidak dilihat dari sisi zahirnya. Nah, bahkan dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, jadi apabila seseorang itu idza ta'allaq qalbuk bil makhluqin, jadi mengharapkan sesuatu dari makhluk, ya, hatinya tergantung dari makhluk tersebut, ya, bahkan dia berusaha untuk mendapatkannya, tentunya dia akan menjadikan dirinya itu hamba mereka, abdan lahum. Bahkan mereka berusaha, ya, tahawul irba ihim wa takhaf min sakhtihim wa ghadabihim. Bagaimana caranya agar orang yang dia bergantung kepadanya, yang ingin memberikan bantuan, ya, yang bisa memberikan bantuan, pertolongan atau yang lain, berusaha untuk melakukan sesuatu agar dia itu senang, agar dia itu rela, agar dia itu ridho. Gimana caranya? Ataupun dia khawatir, takut, jangan sampai dia itu atau orang yang akan memberikan bantuan itu, ya sekalipun dia belum tentu bisa membantunya, ya, cuman dia mengharap saja. Jangan sampai marah, murka, ngambek dan sebagainya, sehingga tidak mau memberikan pertolongannya, bantuan atau yang lain. Maka tentunya hendaklah hatimu itu fa'al qalbaka billah, untuk senantiasa bergantung kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Jangan sekali-kali menggantungkan harapan, kebutuhan, keinginan itu kepada makhluk. Bahkan hadal makhluk, bagaimanapun makhluk itu keadaannya, apakah dia itu kaya, apakah dia itu penguasa, apakah dia macam-macam, jangan terlalu berharap. Tetap kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu, mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum faman dalladhi yansurkum ba'da. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala membiarkan, tentunya apa? Tidak ada yang bisa memberikan bantuan pertolongan kepada kalian setelahnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tentunya orang-orang yang beriman, ya, mereka senantiasa bertawakalnya kepada Allah. Wajib untuk bertawakal kepada Allah. Jangan sekali-kali bertawakal kepada makhluk. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi fannasru yutlab minallah, bal kullul umur tutlab minallah. Semua perkara, apakah itu bentuk bantuan atau yang lainnya, mintalah kepada Allah, karena semuanya dari Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Ya, kita mendapatkan kenikmatan, apa yang sudah kita raih, kita rasakan, ya, itu semuanya dari Allah. Maka tetap kita mintain kepada siapa? Kepada Allah. In syakartum lazidannakum, apabila kalian bersyukur tentunya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Namun sebaliknya, apabila mengingkari, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, apabila kalian mengingkarinya nikmat Allah, wa in kafartum inna adabi lasyadid, tentunya adab Allah itu sangatlah pedih. Bukan saja tidak ditambah nikmatnya, malah diazab oleh Allah. Bahkan nikmat yang sudah dia rasakan akan dihilangkan. Bisa jadi dikurangi, bisa jadi dia tidak akan mendapatkannya kembali. Nah, farrajul, contoh yang lain. Idza ta'allaqa qalbuhu bi imra'atin walau kanat mubahah lahu yabqa qalbu asiran laha tahkum fihi wa tatasarraf bima turid. Maka apabila seorang laki-laki yang dia sudah dewasa, kemudian apabila hatinya tergantung kepada istrinya, padahal itu sah, boleh-boleh saja yang untuk apa mencintai itu kan boleh, namun ternyata mungkin dia tidak sadar ya qalbu asiran, hatinya itu merasa apa menggantungkan kepada wanita tersebut ya. Mungkin khawatir nanti dia akan marah atau tidak senang dan sebagainya, sehingga disetir ya, dikuasai, dikomando ya, oleh istrinya, menjadikan dirinya seperti seolah-olah seorang tawanan ya, artinya tidak bisa bergerak macam-macam ya, tidak bisa bebas istilahnya. Jadi semuanya itu tergantung dari istrinya, boleh atau tidak. Ya. Yang mengatur segala urusannya ternyata adalah istrinya. Ya. Itu disebabkan tadi, karena dia mungkin terlalu percaya ataupun juga khawatir nanti istrinya akan marah dan sebagainya. Wa tatasarraf bima turi. Jadi dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh siapa? Istrinya. Padahal wa huwa fi dhahir sayyiduha li'annahu zawja. Kalau secara dohirnya ya, kelihatannya dia itu adalah seorang suami yang harusnya apa? Yang memimpin, yang menjadi imam. Ya. Bagi istrinya tersebut. Namun ternyata wa fil haqiqah huwa asiruha wa mamlukuha la siyama idza darat bi faqrihi ilayha wa 'ishqihi laha. Namun ternyata hakikatnya sangat berbeda. Dia menjadi apa istilahnya tawanannya lah. Ya, secara kasarnya itu ya, menjadi pembantunya, menjadi budaknya, menjadi pesuruhnya dan sebagainya. Terlebih-lebih apabila dia sangat membutuhkannya ya, atau sangat mencintainya dan sebagainya ya. Karena apabila orang berlebihan di dalam hal mahabbah ya, rasa cinta tersebut bisa menjadikan dirinya itu tunduk. Dia nurut aja mau diapain. Ya. Nah, maka penting untuk senantiasa menjaga hati-hati kita untuk tidak berlebihan. Nah, jadi fi dhahir sayyid. secara zahir yang terlihat bahwasanya dia itu adalah pemimpin bagi wanita tersebut. Walakinnahu fil batin abdun lah. Namun ternyata kalau dari hakikatnya secara batinnya ternyata dia adalah hambanya, budaknya. Disebabkan apa? Tadi li'annahu muta'alliq qalbuhu fiha wa yuraqib ta'atuhu. Ta'atuha wa ma turidu. Dia berusaha untuk menjaga perasaan dari istrinya tersebut. Ya. Jangan sampai dia itu marah. Jadi melakukan suatu tindakan, melakukan suatu keputusan atau apa saja, jangan sampai istrinya itu ngambek dan sebagainya, tidak mau bicara. Nah, tentunya dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga perasaan. Nah, yuhadir min ighdabiha, menghindari hal-hal yang bisa membuatnya jengkel, marah. Bahkan Nabi Yusuf, waqad da'a Yusuf alaihissalam rabbu, da'a Yusuf alaihissalam rabbahu biqawli wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa aku minal jahilin. Jadi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya engkau tidak palingkan aku dari wanita-wanita ini, ya, yang mereka memiliki tipu daya menginginkan Nabi Yusuf. Tentunya Nabi Yusuf akan mengikuti ajakan mereka. Asbuilain wa aku minal jahilin. Dan tentunya aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, Nabi Yusuf saja berdoa kepada Allah untuk dipalingkan dari wanita yang ingin meraihnya. Ini diantara apa? Kuatnya seseorang ya, apabila sudah tergantung kepada makhluk ya, maka dia akan menjadi abdun laha. Kenapa dikatakan abdun laha? Karena tadi dia berupaya melakukan sesuatu agar orang yang dicintainya atau orang yang mungkin bisa memberikan bantuan dan sebagainya, mengharapkan sesuatu dari mereka, itu akan melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati-hati mereka. Misalkan orang bekerja di suatu perusahaan, jangan sampai bosnya itu marah. Mungkin bisa jadi yang dia lakukan melanggar syariat, ya, tapi mau gimana lagi? Ya. Pokoknya jangan sampai ya, pimpinannya, ya, kepala divisinya, kepala bagian dan sebagainya itu menjadi tidak senang. Akhirnya kan mungkin dia tidak mendapatkan lemburan, atau bisa jadi dimutasi, atau yang lebih parah lagi dikeluarkan. Nah, ini tentunya akan menjadikan dia abdul lahu atau abdullah, menjadi hambanya, tunduk kepada orang tersebut. Nah, maka penting untuk senantiasa menjaga diri kita. Jangan sampai melakukan suatu kegiatan berlebihan. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar orang-orang yang di situ memimpin kita, mereka tidak melakukan suatu tindakan yang berlebihan pula, berbuat zalim dan sebagainya, sehingga menjadikan orang-orang yang dipimpinnya, yang dikuasainya itu menjadi takut yang berlebihan, ya. Tidak takut kepada Allah lagi, lebih takut kepada makhluk. Nah, ini diantara nasihat Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah Ta'ala, ya, penting untuk senantiasa kita menjaga diri-diri kita. Baik, nanti Allah qadha subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.